maka dia akan memanen kebaikan di akhirat. Demikian pula barakakum, kalau ada orang yang menanam kejelekan, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kejelekan yang dia tanam. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Abi Hasyim, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abi Hasyim, qala, beliau berkata, haddatsani Nusair ibnu Umar ibni Yazid ibni Qabisah ibni Yazid al-Asadi. Kata Ali bin Abi Hasyim, telah menceritakan kepadaku Nusair ibnu Umar ibni Yazid ibni Qabisah ibni Yazid al-Asadi an fulanin, dari seseorang, qala, beliau menyatakan, sami'tu Burmah ibn al-Lais ibni Burmah annahu sami'a Qabisah ibn Burmah al-Asadi qala. Kata seseorang yang disebutkan dalam riwayat ini, aku mendengar Burmah bin Lais bin Burmah, bahwasanya dia mendengar Qabisah bin Burmah al-Asadi berkata. Berarti dari sahabat yang bernama Qabisah bin Burmah al-Asadi, beliau menyatakan, kuntu indan Nabi alaihi salatu wassalam fasami'tuhu yaqul, dulu aku pernah berada di samping, di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, aku mendengar beliau menyatakan, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah, pelaku kebaikan di dunia maka mereka adalah orang yang akan memetik, yang akan memiliki kebaikan di akhirat. Wa ahlul mungkari fid dunya hum ahlul mungkari fil akhirah, dan pelaku kemungkaran di dunia maka mereka adalah orang yang akan mendapatkan, adalah orang yang memiliki, yang akan memetik kemungkaran, sesuatu yang tidak disukai nanti di akhirat. Hadis ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, derajatnya sahih li ghairihi. Barakallahu. Jadi sahih. Namun sahih li ghairihi ini di bawahnya hadis sahih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hadis ini bisa diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, faedah yang pertama adalah pengertian ma'ruf. Kalau ada kata-kata ya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ma'ruf itu apa? Al-ma'ruf kullu ma hassanahu Allahu fi syar'i wa ahallahu wa atabahu. Kullu mahassanahullahu fisyara, segala sesuatu yang dianggap baik oleh Allah dalam syariat. Segala sesuatu yang dianggap baik oleh Allah dalam syariat, berarti pedomannya ya, dasarnya adalah yang menganggap baik adalah Allah. Kalau Allah tidak menganggap baik namun menurut manusia itu baik, maka bukan disebut ma'ruf tapi mungkar. Misalkan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sholat zuhur 4 rakaat. Ada seseorang beranggapan sholat itu mendatangkan pahala. Berarti kalau saya 4 rakaat ditambah 1 yakni 5 rakaat, berarti bertambah pahalanya. Sementara Allah memandang itu sebagai amalan bid'ah, tidak ada contohnya, maka bukan ma'ruf tapi kemungkaran. Wa ahallahu, dan yang disebut pula dengan perkara ma'ruf adalah segala sesuatu yang dianggap halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atabahu, dan segala sesuatu yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang halal barakahikum, maka itu masuk dalam cakupan ma'ruf. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ada juga yang menyatakan al-ma'ruf ismun jami'un likulli khair. Ma'ruf disebut juga dengan sebuah nama untuk seluruh kebaikan. Sebuah istilah, sebuah nama untuk seluruh kebaikan. Ingat, dikatakan baik apabila Allah dan Rasulnya yang menganggap baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganggap itu jelek, baik itu mengandung kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan atau kemunafikan, maka itu tidak dianggap baik walaupun manusia menyatakan itu baik. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, karena ma'ruf ini adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk amar ma'ruf. Memerintahkan manusia supaya berbuat ma'ruf, berbuat baik. Dalam perkara ibadah diperintahkan untuk berbuat baik. Beribadah hanya kepada Allah dan contohnya mengikuti sunnah Nabi, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam perkara makanan, sisi amar ma'ruf adalah mengajak manusia supaya hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Maka ini termasuk amar ma'ruf. Kemudian faedah yang kedua, makna al-mungkar. Al-mungkar huwa, mungkar adalah kullu ma qabbahahu Allahu fi syar'i wa harramahu wa karrahahu. Kullu ma qabbahahu Allahu fi syar'i wa harramahu wa karrahahu. Mungkar adalah segala sesuatu yang dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Dan dianggap haram serta yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mungkar. Maka kemungkaran mencakup kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, kemunafikan dan lain-lain dari berbagai jenis kemungkaran yang ada. Maka perkara yang Allah anggap jelek, maka itu disebut mungkar. Baik berupa ucapan, perilaku, atau pendapat, pandangan, atau pemikiran. Dan termasuk mungkar adalah segala sesuatu yang Allah haramkan. Oleh karena itu, ada istilah nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Dari perkara-perkara yang Allah benci dan yang Allah haramkan. Baik pengharaman berupa ibadah-ibadah yang tertolak, ada nilai kesyirikannya, kekufurannya. Ya, amalan-amalan yang tertolak, misalkan ada nilai kekufuran, syirikan, atau kebid'ahan, atau berupa perkara-perkara yang haram, yang mengandung barakah hukum, seperti makanan, ya, perilaku-perilaku yang haram, maka itu disebut mungkar. Dan termasuk kemungkaran adalah apa yang Allah benci. Barakah hukum. Kemudian faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga adalah kullu ma yaf'aluhul abdu min khairin wa syarrin fi hadhid dar lahu tana'ij wa tadharu fi daril baqa li'annaha mahallul jaza kullu ma yaf'aluhul abdu min khairin wa syarrin. Segala sesuatu yang diperbuat oleh seorang hamba, segala amalan yang diperbuat oleh seorang hamba, baik berupa kebaikan maupun kejelekan, fi hadhid dar, di dunia ini, lahu tana'id, maka bagi orang tersebut yang melakukan kebaikan atau kejelekan, dia akan menuai hasilnya. Tadharu fi daril baqa, yang hasilnya itu akan nampak. Barakallahu fikum, di negeri yang kekal abadi, yakni akhirat. Kenapa di akhirat? Li'annaha mahallul jaza. Karena akhirat itu adalah tempatnya dibalasnya amalan-amalan hamba. Karena akhirat adalah tempat dibalasnya amalan-amalan hamba. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait amalan seorang hamba di dunia, baik kebaikan maupun kejelekan, nanti di akhirat akan Allah tampakkan. Namun bagaimana dengan amalan kejelekan yang seseorang telah bertaubat padanya, apakah akan ditampakkan? Wallahu ta'ala bisawab. Ada yang menyatakan akan ditampakkan, namun Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menampakkan dalam artian supaya orang tersebut mengakuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan yang dia bertobat darinya. Ada juga yang dia belum bertobat dari amalan kejelekan di dunia, namun karena itu bukanlah amalan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka ketika Allah menampakkan, tujuannya adalah agar orang tersebut mengakuinya, maka apabila Allah menghendaki untuk memaafkan, maka amalan tersebut barakah fikum akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap akan ditampakkan. Sebagaimana banyak dalil dalam Al-Quran. Barakallahu. Jadi yang namanya dunia itu adalah negeri beramal, negeri untuk berbuat. Sementara akhirat adalah negeri balasan dari amalan. Dan negeri perhitungan amal. Barakallahu fikum. Pada faedah yang ketiga ini juga dipahami, seseorang itu berbuat kebaikan atau kejelekan itu disandarkan pada hamba tersebut. Bukan kemudian, loh saya berbuat kejelekan kan sudah takdir. Kenapa saya harus dibalas? Allah subhanahu wa ta'ala barakakum dalam banyak ayat juga menjelaskan, juga Nabi dalam hadis juga menjelaskan bahwasanya barakakum hamba yang melakukan amalan itu juga atas kehendak dia. Namun semua amalan hamba itu tidaklah bisa dilakukan kalau Allah tidak mengizinkannya. Jadi amalan hamba itu juga tidak lepas dari perbuatan dia sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagaimana dalam surat Az-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8 yang terakhir. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil semut, sekecil debu, maka kelak dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun sekecil semut atau debu, dia juga akan melihat balasannya. Disandarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Tidak bisa kemudian kita menyatakan, oh ini kan sudah takdir. Bahkan nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ditanya, kenapa engkau ya Allah hanya memberikan saya penghasilan sekian, sementara teman saya lebih besar, lebih kaya. Kenapa engkau masukkan saya ke neraka, sementara si fulan masuk ke surga. Allah tidak ditanya, tetapi Allah lah yang akan menanyai kita. Dan nanti di akhirat mereka-mereka yang berpemahaman takdiri, barakallahu'alaikum, ya, qadariyah misalkan, menolak takdir, ya, atau yang memiliki pemahaman jabriyah yang menganggap semuanya ini adalah perilaku hamba, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki campur tangan sedikit pun. Maka barakallahu'alaikum, semua yang berpendapat demikian itu nanti, ya, bahkan termasuk segala golongan yang ada, golongan yang sesat, nanti di akhirat mereka akan meyakini mereka itu salah, minimalnya di alam kubur. Ya, di alam kubur akan tahu bahwasanya jalan yang mereka selama di dunia lakukan, telusuri, ternyata salah. Nanti di alam kubur mereka akan sadar kalau ternyata sebelum matinya tidak sadar atau belum bertaubat. Kemudian faedah yang keempat, jazaa'u kulli insanin bihasabi amalihi. Jazaa'u kulli insanin bihasabi amalihi. Balasan untuk setiap insan itu sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Oleh karena itu Nabi menyatakan, ya, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Pelaku kebaikan di dunia mereka akan menuai kebaikan juga di akhirat. Wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Pelaku kemungkaran di dunia mereka akan mendapatkan, mereka adalah pelaku kemungkaran atau akan menuai kemungkaran di akhirat. Ini menunjukkan balasan untuk masing-masing insan itu sesuai dengan amalannya. Namun kalau ternyata balasannya itu di luar itu, misalkan ada orang berbuat kejelekan, timbangan amalannya lebih berat kejelekan daripada kebaikan ketika di akhirat. Namun ternyata kok ternyata dimasukkan ke dalam surga, tidak mampir ke neraka. Maka barakallahu'alaikum, hal ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hamba tersebut tidak membawa dosa kesyirikan dan kekufuran, dan tidak menganggap halal kemaksiatan yang dia lakukan, dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Akhirnya barakallahu'alaikum, ya, kejelekan yang dia lakukan Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan kebaikan. Namun hal itu dikarenakan dia mati masih dalam keadaan beriman, tidak tercampuri keimanannya dengan kesyirikan dan kekufuran. Namun ini adalah karena rahmat dari Allah. Bukan berarti orang yang melakukan kemaksiatan, dosa kemaksiatan lebih berat daripada dosa daripada pahala kebaikannya, sementara dia tidak membawa dosa syirik dan kekufuran, bukan berarti pasti langsung masuk surga tanpa masuk neraka. Tidak demikian. Karena itu ya sesuai dengan kehendak Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau Allah mau, Allah ingin, ya sudah, Allah subhanahu wa ta'ala akan azab dia. Kalau Allah ternyata ingin mengampuninya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Barakallahu. Demikian pula setiap insan dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Ini perlu diperhatikan. Tidak setiap amalan dalam Islam ketika dilakukan oleh seseorang pasti dianggap amalan baik. Maka ini perlu ditinjau dari syarat-syarat diterimanya amal. Ada orang sholat, maka orang menganggap atau dirinya menganggap pasti diterima. Tidak demikian, belum tentu. Karena barakallahu'alaikum, kalau amalan itu dianggap jelek, ya sudah, dia akan menuai kejelekan. Kalau bagus, karena diterima ibadah tersebut, maka dia akan menuai kebaikan. Maka syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah harus sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada orang sholatnya bagus sesuai dengan bimbingan Nabi, tapi tidak ikhlas, ada riaknya, maka tertolak amalan tersebut, terhapus, bahkan dia terjatuh dalam syirik kecil. Ada orang ikhlas lillahi ta'ala, namun sholatnya asal-asalan. Demikian pula wudhunya asal-asalan, sehingga menyebabkan batal sholatnya atau tidak diterima sholatnya, maka dia juga dianggap amalannya jelek. Barakallahu. Jadi yang dimaksud dengan ya ahlul ma'ruf, orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan di sini adalah amalan, baik perkataan, perbuatan, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Nabi, maka ini dianggap sebagai ma'ruf. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, wa kullu insanin yuhsaru ala ma kana alaihi fid dunya. Setiap insan akan dikumpulkan nanti di akhirat sesuai dengan apa yang dia lakukan saat di dunia. Seorang insan akan dikumpulkan dirinya nanti di akhirat sesuai dengan amalan dia yang dia lakukan di dunia. Ketika dia melakukan amalan-amalan ahlun nar, ternyata meninggal dalam keadaan melakukan amalan-amalan penduduk neraka dalam keadaan belum bertaubat, maka ya hukum asalnya dia masuk neraka. dikumpulkan dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Namun kalau dia masih memiliki keimanan, akan Allah angkat. Namun kalau khawarij, ya, kelompok khawarij berpendapat orang pelaku dosa besar berarti kan masuk neraka. Karena dosa kecil itu barakallahu fikum bisa terhapus. Ya. Pelaku dosa besar yang masuk neraka, ya berarti kafir kata orang-orang khawarij. Sementara ahlu sunnah wal jamaah berpendapat dilihat kalau dia masih memiliki keimanan walaupun sekecil semut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat juga, keluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang beramal dengan amalan ahli surga, ahlul jannah, dan diterima amalannya tatkala di dunia, maka hukum asalnya dia akan dikumpulkan bersama ahlul jannah yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan di atas amalan apa dia meninggal. Kalau di atas amalan kebaikan, maka akan dibangkitkan dalam keadaan baik dan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Demikian pula apabila ada orang meninggal dalam keadaan amalannya jelek, maka dia akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang-orang yang jelek. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang terakhir, hadis yang disebutkan tadi, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala pada hasyiah Sahih Al-Adabul Mufrad. Beliau menyatakan, ka'annal hadis tafsirun liqaulihi ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, seakan-akan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Az-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil debu, maka dia akan melihatnya, akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun sekecil debu, maka dia akan ya melihat balasan dari kejelekan tersebut. Ini kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadis tersebut seakan-akan menjadi tafsir dari surat Az-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Dua ayat terakhir. Sebutkan dalam tafsir barakallahu fikum, dalam tafsir Muyassar, faman ya'mal wasna namlah shaghiratin khairan yara thawabahu fil akhirah, maka barang siapa yang beramal seukuran semut yang kecil berupa amalan kebaikan, maka dia akan melihat balasannya, pahalanya nanti di akhirat. Lalu bagaimana kalau amalannya tersebut besar? Wa man ya'mal wasna namlatin shaghiratin syarron yara iqabahu fil akhirah. Dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun sekecil semut, maka dia akan melihat iqabnya, hukumannya, balasannya nanti di akhirat. Ini tafsir dari barakah fikum firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zalzalah. Maka barakah fikum, pelaku kebaikan akan menuai kebaikan dan pelaku kejelekan, kemungkaran akan menuai kejelekan. Ini merupakan barakah fikum sunnatullah. Tayyib, barakakum. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kajian sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafidzakumullah, barakakum.